sinaran purnama ku mohon keampunan, moga terlerailah segala dosa-dosaku, moga ku jadi hamba yang bersyukur. Tuhan yang Esa, udara yang ku hirup, nikmat-Mu yang menggunung, tidak terhitung harga nilainya. Oh Tuhan, Kau pengasih maha penyayang. Oh Tuhan, di depan dan akhirat.